Mari bergoyang menari, ramaikan pesta ini. Hilangkan luka di hati, party sampai pagi. Jangan ada yang lari. Mari bergoyang menari, suara diskoti kembali. Meramaikan malam ini. Mari bergoyang menari, ramaikan pesta ini. Hilangkan luka di hati, party sampai pagi. Jangan ada yang lari. Mari bergoyang di suara diskoti, bergoyang bersama kami. Mari merapat kemari, werwene werwene tondano. Mari torang bagoyang. Kasetis, mau kemana ini? Kadisko mugiwara. Mugiwara diskotik kembali, meramaikan malam ini. Mari bergoyang menari, ramaikan pesta ini. Hilangkan luka di hati, party sampai pagi. Jangan ada yang lari, mari bergoyang di sini. Ore en, somabo kita, sampai tali palipa. Mugiwara diskoti kembali, meramaikan malam ini. Mari bergoyang menari, ramaikan pesta ini. Hilangkan luka di hati, party sampai pagi. Jangan ada yang lari, mari bergoyang di sini. Mugiwara diskoti, bergoyang bersama kami. Mari merapat kemari, werwene werwene tondano. Mari torang bagoyang. Werwene werwene tondano, mari torang bagoyang. Werwene werwene tondano.